Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan malam hari ini, barakallahu fiikum, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana siksaan demi siksaan yang didapatkan oleh kaum mukminin yang mereka dapatkan dari kaum musyrikin, di mana kaum musyrikin melakukan penyiksaan kepada para sahabat, terutama dari kalangan para du'afa. Bahkan di antara para sahabat seperti Yasir dan Sumayyah, mereka terpaksa atau mereka menemui ajalnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan keimanan mereka. Adapun Ammar bin Yasir, putra dari Yasir, ketika disiksa dengan begitu hebatnya, maka dia pun mengucapkan kata-kata kufur, namun dia masih di dalam keimanannya atau di dalam hatinya dia tetap dalam keadaan beriman. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam tidak mencela Ammar bin Yasir. Ini menunjukkan kalau kita dipaksa ya dalam keadaan nyawa kita terancam, maka boleh bagi kita untuk kemudian berpura-pura dengan syarat selama hati kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah gencarnya siksaan yang dialami oleh para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersabar. Ya, ini suatu pelajaran penting yang perlu kita ambil. Ya, Nabi SAW enggak memerintahkan kemudian ya sudahlah kita merontak, kita perang dengan kaum musyrikin. Tidak. Beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat untuk bersabar. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa semuanya itu harus dengan perhitungan. Enggak boleh kemudian yang penting kita mati di jalan Allah, tidak. Nabi SAW sadar kaum muslimin di Mekah dalam keadaan lemah. Kalau tuh mereka berontak, kalau tuh mereka angkat senjata, mereka akan kalah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bersabar. Nah, ini apa yang harus kita lakukan kalau memang dalam keadaan kita tertekan. Ya, jangan mati konyol, yang penting apa? Perang, yang penting mati di jalan Allah, jangan. Ya, harus tahu mengukur. Kalau memang kita dalam keadaan lemah, ya sudah bersabar. Nah, kemudian ada yang bertanya mungkin, kenapa Allah Subhanahu wa taala kan mampu untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika itu? Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum musyrikin dengan kezaliman mereka. Tapi mengapa para sahabat seolah-olah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami berbagai macam siksaan? Disebutkan oleh para ulama, ada hikmah yang besar ya yang ada di balik penyiksaan ini. Yaitu para sahabat ini nanti akan menjadi orang-orang besarnya kaum muslimin. Ya, mereka adalah generasi awal Islam, bahkan mereka yang akan membuka sekian banyak wilayah, ya, menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah, menyebarkan tauhid ke segala penjuru dunia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menempa mereka sehingga mereka memiliki kepribadian-kepribadian yang kuat. Ya, seperti kalau ingin kita mendapatkan pedang yang kuat, pedang yang tajam, dia perlu ditempa. Ya, perlu ditempa sekian kali sehingga besi-besinya itu padat. Enggak bisa kemudian tidak ditempa. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok Nabi Allah Subhanahu wa taala seolah membiarkan kaum muslimin? Tidak membiarkan. Ini adalah proses ditempa. Ya, karena semakin banyak tempaan yang diterima oleh seseorang, dia akan memiliki kepribadian yang kuat. Ya, karena sudah teruji. Makanya kita bisa lihat, ya, di masa para sahabat Islam tersebar dengan begitu cepat. Ya enggak? Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar, ya, di masa Abu Bakar cuma 2 tahun, di masa Umar langsung menyebar, ya, Islam mulai dari pantai utara Afrika sampai ke Persia. Luar biasa. Ya, ini hasil dari tempaan yang mereka dapati, ya, tempaan karena keimanan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, saudaraku kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upaya dari kaum musyrikin Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam tidak berhenti sampai di situ. Sebagian di antara mereka berusaha juga untuk mempengaruhi Abu Thalib. Abu Thalib sebagaimana yang kita sebutkan adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hubungannya sangat dekat. Dan dia sangat sayang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka mereka berusaha untuk mempengaruhi pamannya biar membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari dakwahnya. Ya. Memang kadang-kadang orang kalau misalnya tidak bisa mempengaruhi seseorang, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mendekati orang-orang dekatnya. Maka kita juga misalnya kita ingin sebagai seorang dai, keluarga kita itu harus dididik juga, ditarbiyah agar satu visi dan misi dengan kita. Karena kalau misalnya ada orang tidak bisa mempengaruhi kita, nanti dia bisa mempengaruhi orang-orang yang terdekat kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka berusaha mempengaruhi Abu Thalib, ya, agar menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, ya, bahwa mereka datang kepada Abu Thalib mengatakan, "Ya Abu Thalib, ibna akhi qad sabba alihatana." Wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu ini telah mencela sesembahan-sesembahan kita. Wa abadinana, dan juga mencela agama kita. Wa safaha ahlamana, demikian juga dia telah membodohi para pemuda kita. Wa dallala abaana, dan juga menyesat-nyesatkan bapak-bapak kita, menyesatkan nenek moyang kita. Fa imma an takuffa takufahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainah. Wahai Abu Thalib, ada dua pilihan bagimu. Ya, engkau cegah dia, ya, dari melakukan dakwahnya, wa imma an tukhalli bainana wa bainahu, atau engkau biarkan urusan ini antara kami dan dia. Artinya biarkan kami untuk menghentikan dakwahnya. Kalau kamu memang tidak bisa, kami yang akan menghentikannya. Artinya apa? Kami akan bunuh dia. Ya, membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala lahum Abu Thalib qawlan rafiqan. Maka kemudian Abu Thalib membalas mereka dengan ucapan yang baik, waraddahum raddan jamilan, dan membalas mereka dengan balasan yang baik, fansarafu anhu. Maka kemudian mereka pun berpaling. Ya, jadi Abu Thalib saya mau mengatakan baik dan saya akan sampaikan. Jadi beliau mengatakan bahwa ya sudah, serahkan urusan ini kepada saya. Ya. Sampai kemudian datang lagi mereka, ya, ketika melihat bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung berhenti, maka mereka meminta ketegasan dari Abu Thalib. Ini sudah kamu sampaikan atau belum? Ya. Kenapa kok dia tetap melanjutkan dakwahnya, tidak berhenti dari dakwahnya? Jadi ditekan Abu Thalib. Ya, orang kan seperti itu. Kalau dia enggak bisa menekan personnya, dia akan tekan keluarganya, ya enggak? Ya. Dia akan tekan keluarganya, nanti keluarganya ini yang kemudian menyampaikan, ya, kami ini susah, tiap kali ditekan, ya. Cobalah kamu berhenti biar kami enggak susah. Ya, seperti itu kan orang, ya, biar dia berhenti dari al-haq, ditekan keluarganya. Maka kemudian Abu Thalib pun, ya, berdialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhirnya ya sudah, biar saya bicara kepada keponakan saya. Beliau mengatakan, ya ibna akhi, inna qaumaka qad ja'uni. Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Faqala li kada wa kada lilladzi kanu qalu lahu. Mereka mengatakan kepadaku demikian dan demikian. Maksudnya mereka telah mengatakan ancaman seperti tadi yang sudah kita paparkan. Fa abki 'alayya wa 'ala nafsik. Maka berhentilah engkau, ya, demi kebaikanmu dan kebaikanku. Ya, demi kemaslahatanmu sendiri berhentilah dari berdakwah. Dan demi kemaslahatanku berhentilah engkau dari berdakwah agar tidak kemudian mereka senantiasa, ya, menekanku. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq. Janganlah engkau membebaniku hai keponakanku dengan sesuatu yang aku tidak mampu. Ya, enggak ada yang bisa mencegah kalau memang mereka ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka keberadaan Abu Thalib ini ya tidak akan mereka hargai kalau memang mereka sudah benar-benar berniat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilakukan ya selama Abu Thalib masih hidup. Jadi mereka itu kaum musyrikin Quraisy tidaklah membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan menjelang hijrah. Ketika kaum muslimin mulai hijrah ke kota Madinah, Abu Thalib sudah meninggal dunia, kaum muslimin sudah mulai hijrah ke kota Madinah, barulah nanti kaum musyrikin ya beramai-ramai ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ucapan sang paman kepada keponakannya. Dia katakan bahwa berhentilah engkau dari berdakwah ya agar tekanan yang dialami ini bisa hilang dari kaum musyrikin. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebuah kalimat yang masyhurah, sebuah kalimat yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, ya ammu, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an tatruka hadzal amr hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktuh. Kata beliau alaihi salatu wasallam, wahai pamanku demi Allah, apabila mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku ya, agar aku meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan atau aku mati di jalan Allah, ma taraktu, aku tidak akan meninggalkannya. Jadi walaupun mereka ya memberikan apa matahari, ini satu hal yang tidak mungkin. Ya, mereka memberikan matahari di tangan kananku atau mereka memberikan bulan dan mereka memberikan bulan di tangan kiriku ya agar aku bisa berhenti dari dakwah ini, aku tidak akan melakukannya. Masya Allah. Demikian ketegasan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi jangan berharap beliau akan berhenti dari dakwahnya. Beliau akan terus-menerus mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya kisah ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr, ini dikritik oleh para ulama dari sisi sanad. Ya, karena hadisnya ini ya sanadnya berhenti pada Ya'qub ibn Utbah dan dia seorang tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi hadisnya itu mu'dhal. Mu'dhal itu terjadi keterputusan, ada dua rantai sanad yang putus. Jadi kan hadis itu diambil dari para sahabat. Kemudian yang mengambil dari para sahabat adalah tabi'in. Kemudian yang mengambil dari tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah ini tabi'ut tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah, kan gak mungkin. Berarti ada sanad yang terputus. Hanya saja ada kisah yang serupa dengan ini, walaupun lafadznya agak berbeda ya, diriwayatkan dengan sanad yang hasan, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana bi aqdar ya, ma ana bi aqdar ala an ad'a lakum dhalik ala an tash'alu li minha sya'lah yakni asy-syams. Saya tidak akan mampu ya, saya tidak mampu, tidak kuasa untuk meninggalkan dakwah ini untuk kalian walaupun kalian akan meletakkan matahari. Jadi walaupun lafadznya berbeda namun ada kisah yang serupa dengan sanad yang hasan ya. Nah ini bentuk penolakan Nabi SAW terhadap permintaan dari paman beliau. Ya, jadi walaupun orang-orang terdekat kita yang meminta kita untuk meninggalkan al-haq, ya, jangan kita tinggalkan. Allah itu lebih kita cintai dari siapapun. Ya, Allah itu lebih kita cintai dari siapapun. Ya, walaupun yang meminta berhenti itu orang yang terdekat, orang yang kita tahu dia sayang kepada kita. Namun yang tetap yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian di masa itu juga ya, kaum musyrikin kemudian meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mukjizat. Ya. Jadi mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu keajaiban yang menunjukkan bahwa beliau itu seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebuah mukjizat di mana ya ketika itu bulan terbelah. Ya. Nabi menunjukkan mukjizatnya sampai kemudian bulan terbelah. Namun, apakah setelah mereka menyaksikan bulan terbelah, ya, sebagai bentuk mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam, mereka kemudian mau beriman? Jawabannya tidak. Ya. Ternyata apa? Ketika ditampakkan kepada mereka bulan terbelah, mereka tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sa'ala ahlu Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayah. Suatu ketika penduduk Mekah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan sebuah tanda. Ya. Jadi yang lebih tepat itu ya, keajaiban-keajaiban sebagai bukti kenabian itu dipanggil, disebut sebagai ayah, tanda, ya, bukan mukjizat, ya. Istilah yang lebih tepat itu adalah ayah atau dalailin nubuwah, tanda kenabian. Ya, ini yang lebih tepat. Maka mereka meminta ketika itu, ya, meminta agar Nabi SAW menunjukkan sebuah bukti bahwa beliau adalah seorang nabi. Kemudian fajshakol komar, beliau meminta kepada Allah untuk menunjukkannya, lalu apa? Terbelahlah rembulan. Ya, fajshakol komar bima katamar rotain. Ya, terbelah menjadi dua. Ya, bulannya itu terbelah menjadi dua. Namun kemudian mereka tidak mau beriman tetap. Ya, tadinya minta agar Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan ayat tanda kenabian beliau, tapi ketika tanda kenabian itu muncul, mereka tetap tidak mau beriman. Lantas apa alasan mereka? Ya, ketika melihat bulan terbelah, tidaklah mereka mengatakan melainkan apa? Ini adalah sihir. Lagi-lagi ya, lihat bagaimana orang kalau memang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya 1001 alasan untuk menolak kebenaran. Anda meminta mukjizat, Anda meminta dilihatkan tanda kebenaran dakwah beliau. Ya, bulannya terbelah jelas. Kemudian mereka mengatakan, "Oh, ini sihir." Ya. Padahal orang-orang yang ketika itu berada di luar Makkah pun melihat. Ya, berarti kan bukan sihir. Kalau dia sihir, yang melihatnya cuma orang Makkah saja, yang lainnya tidak tersihir. Tapi ternyata orang-orang di luar Makkah pun mereka melihat bulan terbelah ketika itu. Ya. Maka kemudian hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama dan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar." Telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Ya. Jadi terbelahnya bulan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Apabila mereka melihat ya sebuah tanda, sebuah mukjizat yang demikian jelas, yu'ridu, maka mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus dilakukan oleh Muhammad. Ya. Lihat bagaimana mereka ketika tampak jelas adanya mukjizat, sebagaimana yang mereka minta, mereka sendiri yang minta. Mereka sendiri yang minta. Maka ya tidak membuat serta-merta membuat mereka beriman. Ya. Bagaimana kalau enggak ada mukjizat sama sekali ya? Lebih enggak mau lagi beriman. Ini sudah tampak mukjizat saja tidak mau beriman. Baik. Nah, kemudian mereka meminta lagi kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bukan hanya sekali mereka meminta agar Nabi alaihi salatu wasalam menampakkan mukjizat. Ya, mereka minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat yang mereka minta? Barakallahu fikum, mereka meminta agar Bukit Safa diubah menjadi bukit emas. Ya, kalau panjenengan pernah umroh, tapi sekarang sudah tidak terlalu kelihatan karena sudah dikelilingi sama komplek ya. Kelilingi oleh komplek Masjidil Haram, enggak kelihatan lagi. Nah, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah Bukit Safa menjadi emas. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qalat quraisyun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u lana rabbak an yaj'ala lana safa dhahaban. Wahai Muhammad, mintalah kepada Rabbmu agar dia mengubah Bukit Safa menjadi emas. Ya. Wa nu'minu bika. dan kami pun akan beriman kepadamu. Ya, janji mereka. Tadi juga bilangnya seperti itu, ya, tapi ternyata tidak beriman. Nah, sekarang mereka minta lagi. Wahai Muhammad, coba kau minta sama Rabbmu, ubahlah Bukit Safa menjadi emas. Setelah itu kami akan beriman kepadamu. Ya. Qala fataf'alun. Nabi mengkonfirmasi, benar nih. Kalau Bukit Safa berubah jadi emas, kalian mau beriman? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya. Kalau Bukit Safa berubah menjadi emas, ya kami mau beriman kepadamu, wahai Muhammad. Ya. Jadi Nabi SAW konfirmasi dulu nih, nanti bohong lagi nih ya. Nanti bohong lagi. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, qala fada'a fa'atahu Jibril. Maka Nabi SAW kemudian berdoa. Tentu beliau tidak berubah, tidak bisa mengubah ya. Nabi SAW tidak punya kemampuan ya untuk mengubah Bukit Safa menjadi emas. Ya, beliau adalah makhluk manusia biasa sama seperti kita. Ya, tidak bisa, tidak punya kemampuan rububiyah kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak punya kemampuan rububiyah sama sekali. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak bisa mengubah Bukit Safa jadi emas. Maka apa yang beliau lakukan? Fada'a. Maka beliau pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengubah Bukit Safa menjadi emas. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini adalah orang sosok yang sangat penyayang. Beliau itu ingin sekali agar orang itu beriman. Ya? Ketika beliau bertanya kepada kaum musyrikin, apakah kalau Bukit Safa ini berubah jadi emas kalian mau beriman? Iya, senang beliau. Ya? Beliau senang orang itu, orang beriman itu senang. Orang masuk Islam itu senang. Ya? Nah, harusnya kita juga seperti itu. Senang kalau orang itu masuk Islam, senang kalau orang itu mendekat kepada agama. Jangan di sini sih ya. Terus kita senang kalau orang itu dekat kepada agama. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, okelah, kalau mereka mau beriman, ya, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahu Jibril. Maka kemudian Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Inna rabbaka yaqra'u 'alaika salam." Sesungguhnya Rabbmu menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu laka, kemudian dia mengatakan kepadamu, in syi'ta asbaha safa lahum dahaban. Ya. Kalau memang kau menginginkan, maka besok pagi Bukit Safa akan berubah menjadi emas. Allah Maha Kuasa, apapun yang Allah inginkan, kun fayakun. Ya. Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Maka kata Jibril alaihissalam, Allah mengatakan, kalau memang engkau menginginkan, besok pagi Bukit Safa akan berubah menjadi emas. Faman kafara minhum ba'da dzalika adzabtuhu adzaban law adzibhu ahadan minal alamin. Tapi ada catatan. Kalau Bukit Safa sudah berubah menjadi emas, maka barang siapa yang tidak mau beriman, aku akan azab mereka ya dengan azab yang paling pedih. Ya. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau adzibuhu ahadan minal alamin." Yang belum pernah ada seorang pun yang mendapatkan azab ya sepedih ini kalau mereka tetap tidak mau beriman. Ya. Besok aku akan ubah Safa menjadi emas, tapi kalau mereka tetap tidak mau beriman, ancamannya apa? Azab yang paling pedih yang belum pernah aku timpakan kepada siapapun akan mereka terima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mikir, bulan terbelah saja mereka tidak mau beriman. Gimana kalau Bukit Safa diubah jadi emas, kemudian mereka juga tidak mau beriman? Maka Allah akan azab mereka semua. Oh, jangan. Lihat Nabi kita sangat sangat suka orang itu ya mendapatkan hidayah ya. Beliau khawatir sekali. Ya, aduh nanti kalau mereka enggak dapat berarti enggak ada lagi kesempatan dakwah mereka. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah memberikan opsi yang kedua. Wa in syi'ta fatahtu lahum babat taubah wa rahmah. Dan apabila engkau menginginkannya wahai Muhammad, aku tetap akan buka bagi mereka pintu taubat dan rahmat. Jadi tidak usah diubah Bukit Safa jadi emas, tapi pintu taubatnya Allah tetap akan terbuka bagi mereka. Kalau mereka beriman, selesai masalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mikir, ya. Gimana kalau misalnya Bukit Safa diubah jadi emas mereka enggak mau beriman? Ya, mereka semua diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal babat taubah wa rahmah. oleh untuk ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiklah saya lebih memilih pintu taubat dan rahmat. Masya Allah. Ya, ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang nabi dari sisi kalian, ya, di mana terasa berat bagi kalian apa yang kesulitan yang kalian terima, dan beliau sangat menginginkan kebaikan. Harisun alaikum, beliau sangat menginginkan kebaikan. Beliau bukan orang yang penendam. Kalau kita lihat tadi bagaimana siksaan demi siksaan yang didapati oleh kaum muslimin, ya, kalau kita mungkin apa yang kita akan pilih? Panjenengan akan pilih opsi yang mana? Ya, opsi yang pertama kan sudah kita tunjukkan mukjizat. Ya sudah, kalau enggak mau beriman ya aja kan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mau. Beliau alaihi salatu wasallam lebih memilih, ya, tetap terbuka kemungkinan mereka untuk bertaubat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan beliau adalah pilihan yang tepat. Kita tahu nanti banyak sekali di antara mereka yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan Fathu Makkah, maka engkau akan melihat manusia masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Seluruh penduduk Makkah ketika itu masuk Islam. Coba kalau beliau pilih opsi yang pertama, apakah ini akan terjadi? Jawabannya tidak. Semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kasih sayang beliau, ya, apa yang agama yang beliau bawa adalah rahmatan lil alamin, ya, beliau diutus untuk membawa rahmat bagi semesta alam, beliau lebih memilih agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat dan taubat bagi manusia. Nah, ini kalau kita mau jadi, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penuh kasih sayang kepada umat manusia, bersemangat agar mereka mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, dari sini ada pelajaran-pelajaran penting, ya. Satu hal yang bisa kita lihat bahwa hidayah itu memang berada di tangan Allah. Berkali-kali kita lihat, ya, mulai dari kisahnya Al-Walid bin Mughirah yang mencoba mencari alasan untuk mencela Nabi, enggak bisa, ya, tentu saja dia dalam kekufurannya. Ya, Abu Talib yang tahu bahwa kebenaran itu ada dibawa oleh keponakannya, tetap dia tidak mau masuk Islam. Demikian juga orang-orang Quraisy, ya, ketika mereka melihat bulan terbelah, tidak juga mereka kunjung masuk Islam. Mukjizat yang demikian jelas, mukjizat yang demikian terang, tidak serta-merta mengantarkan seseorang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun terkadang memang ada orang yang masuk Islam karena melihat mukjizat, seperti tukang sihirnya Fir'aun. Ketika melihat tanda kenabian atau mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka masuk Islam atau mereka menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aunnya sendiri bagaimana? Karena tidak mau beriman. Ya, jadi terkadang memang mukjizat itu membuat orang beriman, terkadang membuat orang tidak beriman, atau mereka tetap berada dalam kekufurannya. Nah, kemudian pelajaran penting dari fragmen ini, kita bisa melihat bahwa kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang demikian sangat kepada umat manusia. Dan nanti juga kita akan dapati, ya, ini kasusnya kasus Bukit Safa tadi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau mereka diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada lagi kisah ketika beliau berdakwah di Taif. Datang Jibril Alaihissalam, ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot di Makkah. Maka beliau mulai berdakwah ke daerah-daerah sekitar Mekah. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah, kemudian pergi ke suatu kota yang bernama Taif. Lalu beliau berdakwah di sana. Beliau berdakwah kepada manusia, mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan. Tapi apa balasan orang-orang Taif? Beliau justru dilempari sampai berdarah. Lalu turun malaikat Jibril, ya, bersama malaikat penjaga gunung. Lalu ditawarkan opsi yang sama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai Muhammad, kalau engkau suka, ya, aku bisa timpakan bukit ini kepada mereka sebagai bentuk hukuman. Ya, Nabi SAW enggak mau tetap. Ya, beliau mengatakan, jangan lakukan. Kenapa? Karena aku berharap dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Rahmah, nabi yang penuh kasih sayang. Beliau sangat menginginkan agar manusia itu mendapatkan hidayah. Masya Allah. Nah, inilah kisah mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan di tengah-tengah kaum musyrikin. Nah, sekarang kita akan sampaikan bahwa gangguan, kalau sebelum-sebelumnya ini gangguan yang berkaitan dengan para sahabat beliau, ternyata gangguan itu tidak hanya didapati oleh para sahabat, namun didapati pula pada sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum musyrikin menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai target mereka, ya, target untuk diolok-olok, target untuk dilecehkan, target untuk ditertawakan. Ya, bukan hanya pengikut beliau, tapi beliaunya sendiri. Walaupun tidak sampai kepada peristiwa pembunuhan beliau, tapi beliau menjadi bulan-bulanan ejekan, olok-olokan, dan pelecehan dari orang-orang Quraisy. Apa saja gangguan yang didapati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya mereka memberikan julukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abtar, orang yang terputus. Mungkin banyak dengan pernah membaca surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar ini nama sebuah telaga, ya, atau nama sebuah sungai di surga, ya, yang nanti dia mengalir ke suatu telaga, telaga yang milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apabila umat beliau meminum dari air telaga tersebut, kemudian mereka tidak akan mengalami haus selama-lamanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli rabbika wanha." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang mencelamu, merekalah orang-orang yang terputus. Baik. Untuk ayat yang terakhir ini, inna syani'aka huwal abtar, orang yang mencelamu, merekalah orang-orang yang terputus. Ini ada sababun nuzulnya. Ketika itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukilkan dari sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Makkah, beliau kehilangan putra beliau yang bernama Al-Qasim. Ya, jadi beliau kan dikenal sebagai Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, mana si Qasim? Kok nggak ada dalam sejarah? Kok tidak pernah atau kok nggak muncul? Yang muncul Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum, Fatimah. Nggak pernah ada muncul Qasim dakwah sama bapaknya. Kenapa? Karena Al-Qasim ini meninggal ketika masih kecil. Ya, beliau punya dua anak laki-laki. Sudah pernah kita jelaskan. Ada yang namanya Abdullah meninggal dunia. Kemudian Al-Qasim pun meninggal dunia. Maka ketika Al-Qasim ini meninggal dunia, barakallahu fikum, ya, orang-orang melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena anak-anak beliau tinggal yang perempuan. Ya, berarti apa? Tidak ada anak laki-laki yang menjadi penerus beliau. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab atau orang-orang Arab secara umum, keberadaan anak laki-laki ini sangat mereka idam-idamkan. Kenapa? Karena anak laki-laki ini pertama akan melanjutkan nasabnya, kemudian nama mereka pun akan disebut-sebut. Ya, misalnya dia punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini punya anak lagi, punya cucu. Maka cucunya ini kan nanti akan bersambung sanad apa nasabnya kepada kakeknya. Fulan bin fulan bin fulan. Nama kakeknya akan disebut. Tapi kalau misalnya dia anak perempuan, dia punya anak perempuan, anak perempuannya kawin sama orang lain, ya, sama laki-laki, maka yang akan diambil nasabnya adalah laki-laki tadi, bukan dari anak perempuannya. Ya enggak? Berarti kan terputus nasabnya. Ya, maka mereka pun mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, berarti kamu enggak ada lagi keturunanmu yang akan menyebut-nyebutmu. Ya, coba sampai Fatimah binti Muhammad. Kita ambil contoh saja Fatimah. Ya, Fatimah putri beliau nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, apakah anak Fatimah ini kemudian dikatakan bin dari apa? Fatimah? Enggak kan? Dari bapaknya kan? Misalnya Al-Hasan, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin siapa? Bin Ali bin Abi Thalib. Enggak disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah seakan-akan Nabi terputus? Mereka pun mencela Nabi alaihi salatu wasalam. Muhammad al-Abtar. Muhammad yang terputus. Ya. Artinya enggak ada lagi orang yang akan menyebut-nyebut dia. Dia akan mati di telan sejarah karena enggak punya keturunan anak laki-laki. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syani'aka huwal abtar." Orang yang mencelamu lah wahai Muhammad, orang yang menghinamu lah wahai Muhammad, orang yang membencimu lah wahai Muhammad, mereka inilah yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak punya anak laki-laki, akan kekal abadi nama beliau disebut-sebut. Ya. Sekarang sampai sekarang. Ya, berapa abad? 14 abad pasca beliau wafat. Manusia masih menyebut-nyebutnya, bahkan mungkin ya, tiap hari kita akan mendengar nama beliau alaihi salatu wasallam. Ya, bahkan sekarang bukan hanya di lingkungan kaum muslimin, ya, di barat sana, di tengah-tengah orang-orang kafir beliau jadi perbincangan, disebutkan. Ya. Berarti apa yang dikatakan oleh musyrikin tadi bahwa beliau akan terputus sama sekali tidak terbukti. Ya. Dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, ya, kata beliau, "Annal abtara alladzi idza mata inqata'a dzikruh." Yang dimaksud dengan al-abtar adalah seseorang yang apabila dia meninggal dunia, maka dia tidak akan lagi disebut-sebut. Tidak ada lagi yang menyanjung-nyanjungnya, memuji-mujinya. Fatawahhamu lijalihim annahu idza mata banuhu yanqati'u dzikruh. Maka kaum musyrikin, ya, dengan kejahilan mereka, dengan kebodohan mereka mengira bahwa ketika anak-anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meninggal dunia, yanqati'u dzikruh, maka beliau akan terputus, tidak lagi ada orang yang menyebut-nyebutnya. Wa hasya wa kalla bal qad abqallahu dzikrahu ala ru'usil ashhad. Sekali-kali tidak, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, beliau akan tetap senantiasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabadikan beliau, mengabadikan sanjungan kepada beliau, ala ru'usil ashhad, ya, kepada seluruh manusia. Ya. Wa aujaba syar'ahu ala riqabil ibad. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pundak-pundaknya para hamba. Salat kita syariatnya siapa? Rasulullah. Puasa kita syariatnya siapa? Rasulullah. Zakat kita, haji kita, semuanya adalah syariat yang berujung kepada atau kembali kepada sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mustamirran ala dawamil abad. Yang itu senantiasa akan terus berlangsung selama-lamanya sampai hari kiamat. Syariat beliau akan terus ada ila yaumil hasyr, sampai hari kebangkitan wal ma'ad, dan berkumpulnya manusia, dikembalikannya manusia. Ya. Kalian yang terputus, tidaklah kalian disebutkan melainkan dengan kejelekan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa disebutkan dengan berbagai macam kemuliaan sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Shalawatullah wa salam alaihi daiman ila yaumil tanat. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau sampai datangnya hari kiamat. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang mencelamulah dialah yang akan terputus. Ya. Siapa yang mengenal Abu Jahal kecuali dengan keburukannya? Ya, siapa yang mengenal Al-Walid Ibnu Mughirah kecuali dengan keburukannya? Siapa yang mengenal Umayyah bin Khalaf? Ya. Kita juga mungkin kalau tidak diungkap di sini enggak ada yang kenal Umayyah bin Khalaf, ya enggak? Ya. Tapi kita kenalkan untuk menunjukkan kekafiran mereka. Ya, penentangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan berbagai macam keburukan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan keabadian nama beliau, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Ya. Oleh karena itu kita hendaknya jadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut orang yang mulia, pengikut orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada lagi beberapa gangguan dari kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara keburukan tersebut, ya, mereka memasukkan jeroan atau bangkai, ya, ke periuknya Nabi sallallahu alaihi wasalam. Jadi Nabi keluarganya sedang masak, itu jeroan, bukan jeroan yang sudah di masak enak gitu, bukan, ya, jeroan yang dari bangkai diambil kemudian mereka taruh di periuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka menaruh kotoran hewan di atas punggungnya Nabi SAW dan berbagai macam gangguan lainnya didapati oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana pemilihan Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau, insyaallah kita akan bahas dengan lebih mendetail di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Jadi tema kita di pertemuan yang akan datang ya, gangguan-gangguan kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.